menyakiti orang-orang yang tidak beradab, ya. Orang yang jauh dari pendidikan, bahkan terkadang apa jauh daripada Islam, ya, jalan di antara mereka banyak melakukan ibadah, sholat yang lima waktu ataupun yang lain, ya. Tapi seminim-minimnya wanita badui, ya, yang saya lihat di negeri Yaman masih memakai kerudung, cuman tidak hijab, ya, seperti kerudung Indonesia. Itu orang badui. Tetapi kalau orang yang merdeka dengan hijab, perbedaannya. Sehingga ditanya oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang menguasai atau yang menjadikan pemimpin di ahli badi tersebut? Faqala, maka kata Nafi ibn Abdul Harith ibn Abza, dijadikan penguasa di daerah tersebut ibn Abza, Abdurrahman ibn Abza, maula minal mawadi, ya, dia adalah bekas budak. Tayyib. Sehingga kata Umar, qala wa man ibn Abza, siapa itu ibn Abza? Qala, maka kata Nafi', maulan minal min mawalina, dia adalah seorang budak dari budak-budak yang diperbudakkan di masa kami ketika itu. Tayyib. Maka kata Umar, fastakhlafta alaihi maulan, kenapa engkau jadikan pemimpin mereka dari kalangan budak? Qala innahu qari'un li kitabillah azza wa jalla wa innahu 'alimun bil fara'id. Maka kata Nafi ibn Abdul Harith, sesungguhnya dia Abdurrahman ibn Abza seorang budak yang dijadikan pemimpin terhadap kaumnya dikarenakan dia adalah qari'un li kitabillah, seorang yang ahli Al-Qur'an, pandai di dalam Al-Qur'an, dan juga dia adalah seorang yang alim tentang faraid, ya, pembagian waris. Ya, ini sebabnya kenapa Nafi' ibnu Abdul Harith menjadikan Abdurrahman ibnu Abza sebagai pemimpin di salah satu kota bawahan Nafi' di Mekah ketika itu, ya, karena dia memiliki keutamaan, yaitu seorang yang alim tentang Al-Quran dan juga seorang yang alim tentang perkara wahid, ya. Sehingga di sini menunjukkan khodifillah rahimani wa rahimakumullah, dengan ilmu akan mengangkat derajat seseorang meskipun dia budak, meskipun dia seorang yang hina, meskipun dia lahir dari keluarga yang fakir, ya, sebagaimana nanti pula akan kita lewati tentang para ulama yang lain yang mereka hina di pandangan manusia, remeh, ya, bukan sebagai ahli dunia, orang yang diberikan kekayaan, tidak, ya. Tetapi Allah angkat derajat mereka dengan ilmu, ya. Sehingga barang siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi bil ilm, maka hendaklah dia berilmu, ya, sehingga dia akan diangkat oleh Allah derajatnya di dunia ataupun apa kelak di akhirat dengan ilmu yang dia miliki. Tadi bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Sehingga fahrisu barakallahu fikum, bersemangatlah, ya, untuk memupuk diri kita dengan keimanan dan juga dengan ilmu agar kita meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan derajat yang tinggi tersebut akan Allah berikan imma di dunia imma di akhirat tadi. Contoh di dunia. Ya. Bahkan Umar bertanya kepada Nafi bukan hanya saja di daerah wadi tersebut. Di daerah yang lain ditanya siapa yang dijadikan penguasanya, maka dijawab maulan minal mawadi, budak dari sekian budak-budak yang ada, ya. Sehingga hampir semua daerah yang ada di Makkah di bawah kekuasaan Nafi' ibnu Abdul Harith, ya, desa-desanya atau kota-kotanya yang ada dipimpin oleh seorang budak, menunjukkan apa, mulia budak tersebut, padahal yang dulunya apa, lari, ya, dari satu ke yang lainnya, ya. Itu keadaan budak karena dijual belikan, ya. pindah-pindah dari satu orang yang lain, hina, dipekerjakan ya, keadaan mereka. Tetapi tak kala ilmu menghiasi mereka, berubah mereka sebagai orang-orang yang mulia, ya, sebagai orang-orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di sisi manusia. Tayyib. Oleh karena itu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Ya. Bukankah nabi kalian telah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an ini suatu kaum, dan Allah akan merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Qur'an pula. Ya. Yang artinya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum tatkala mereka apa? Ishtighal bil Qur'an. Menyibukkan diri-diri mereka dengan Al-Qur'an. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merendahkan, menghinakan kaum yang lainnya tatkala mereka apa? Meremehkan Al-Qur'an. Tayyib. Sehingga Al-Qur'an ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, selayaknya untuk kita menyibukkan diri kita dengan Al-Qur'an dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita, jangan lupa untuk kita menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Ya. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an. Apa Al-Qur'an tersebut? Mubarakun. Membawa barakah. Membawa kebaikan yang banyak. Ya. Sehingga barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, fa'alaihi bil Qur'an. Hendaklah dia apa? Menyibukkan diri Al-Qur'an. Tayyib. Dalam kondisi apapun, dia tidak lepas. Ya. Secapek apapun dia tidak lepas dengan Al-Qur'an. Dia capek dengan mulutnya, dia bisa dengar dengan rekaman, dengan HP, ya, dengan MP3 atau diputarkan kaset. Masyaallah. Elektronik yang ada, khodafillah rahimani wa rahimakumullah, sekarang membantu kita. Semuanya alat. Ya. Dan seyogianya untuk kita apa? Menggunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. MP3-nya bisa diisi murattal. Ya. Lantunan Al-Quran ataupun HP-nya, ya. Dan ini semua tidak dihukumi Al-Quran. Ya. Para ulama tidak mengapa untuk kita apa membawa atau memasukkan HP atau MP3 yang berisi Al-Quran ke WC umpamanya atau tempat buang hajat, karena itu bukan Al-Quran, itu HP, itu MP3. Berbeda kalau antum apa membawa Al-Quran. Ini tidak boleh ya, ke tempat-tempat buang hajat ya, sehingga perlu untuk kita syukuri ya, kenikmatan yang Allah berikan di zaman kita, kemudahan dari alat-alat elektronik itu semua membantu ya, untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga tidak ada istilah untuk kita apa ihmal Al-Quran, menganggap remeh tentang Al-Quran, menyepelekan terhadap Al-Quran ya. Cukup bagi kita bahwasanya Allah sebutkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan mubarak, membawa kebaikan yang banyak. Barang siapa yang ingin dibukakan rezekinya, ilmunya, hafalannya, maka hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an. Murajaah, ya, menghafal, mentadabburi ayatnya, memahami tafsirannya. Maka dengan itu akan dibukakannya barakah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai wafatnya seorang ya, tetap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kedepankan orang-orang yang memiliki hafalan yang banyak tatkala banyaknya mayit yang disolati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan mengedepankan di dalam shaf barisan orang-orang yang meninggal para syuhada dikedepankan yaitu orang-orang yang banyak hafalannya, ya, atau orang-orang yang telah selesai daripada Al-Qur'annya. Kemudian berbaris setelahnya orang yang di bawahnya dan di bawahnya, ditinjau daripada Al-Qur'annya, menunjukkan bahwasanya sahibul Qur'an, orang yang memiliki Al-Qur'an, mulia kedudukannya di dunia wa fil akhirah. Bahkan di akhirat disebutkan oleh Rasulullah SAW, iqra wartaqi kama turattil fid dunya fa inna akhir manzilatika fil akhirah inda akhir ayatin tuqra, ya. Bacalah di akhirat, kerak diperintahkan bagi masing-masing kita, ya, yang Allah takdirkan masuk jannah, untuk dibacakan Al-Qur'an. Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kedudukan kita sesuai dengan akhir ayat yang kita baca. Ya. Semakin banyak seseorang membaca Al-Quran ketika itu, maka semakin tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi akan berakhirnya tinggi kedudukan kita di sisi Allah nanti sesuai dengan ayat yang terakhir yang kita baca di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga fayah Subhanallah, sungguh sangat mulia orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, ya. Maka dengan menyebutkan Al-Quran akan dibukakan barokah, pintu kebaikan yang lainnya. Antum akan dimudahkan dalam rezekinya, dimudahkan dalam hafalannya, menghafal hadisnya atau menghafal yang mutun-mutun yang lainnya. Semua itu berkat, ya, pertolongan Allah SWT dengan antum menyebutkan diri dengan Al-Quran. Terlebih kita, khotibillah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita sebagai orang-orang yang Allah pilih untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka terkenal sebagai ahlul Quran, orang-orang yang menyibukkan diri mereka dengan Al-Quran, orang-orang yang hafal dengan Al-Quran, atau orang-orang yang menghafal sebagian daripada Al-Quran, ya, setengah daripada Al-Quran, ataupun berapa bagian daripada Al-Quran. Tayyib. Maka nahnu Ahli sunnati wal jamaah tentunya lebih layak lagi dalam mengikuti jejak mereka, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para pengikutnya, untuk berusaha menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, ya. Dengan antum mungkin bisa saling mentasmi, saling memperdengarkan hafalan satu dengan yang lainnya, di mana antum berada, di komplek manapun antum berada, atau di pabrik manapun antum berada, bisa mengambil teman di waktu atau di sela-sela istirahat, atau di waktu setelah sholat berjamaah di masjid, bertemu dengan saudaranya, bisa saling untuk memperdengarkan hafalannya, mengecek hafalannya, menambah hafalannya, ya. Atau bahkan dengan istri masing-masing, toh bisa saling menyetorkan hafalannya. Terus, ya, setiap muslim untuk menyisihkan waktunya dalam memperdalam Al-Quran, menghafal Al-Quran. Karena ingat tadi, akhir kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat yang terakhir yang kita baca. Tayib. Ya, sehingga jangan sampai ahli sunnah tidak memiliki andil bagian dalam Al-Qur'an. Ya. Banyak dari kalangan ahlul bidah wal ahwa yang melecehkan ahli sunnah karena mereka lalai terhadap Al-Qur'an. Ya. Banyak para ahlul bidah wal ahwa menantang ahli sunnah untuk menghadirkan Quran. Dengan pelecehan mereka terhadap ahli sunnah, mana bahwasanya kalian adalah katanya ahli sunnah wal jamaah, mengikuti nabi kalian di atas jejak nabi kalian dan para sahabatnya, coba hadirkan Al-Quran, ya, meskipun satu juz kata mereka. Ini banyak pelecehan-pelecehan karena mereka merasa telah menyelesaikan Al-Quran, telah melantunkan Al-Quran. Terlebih antum kenal, antum dengar sekte atau sempalan dari kaum muslimin Syiah, Rafidah. Mereka adalah orang-orang yang yahtamun bil ibadah wa qiraatil Quran. Orang-orang yang sangat perhatian tentang ibadah dan membaca Al-Quran. Tayib. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, menunjukkan mereka adalah ahlul ibadah, tentang sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka. Tetapi Al-Quran yang mereka baca tentunya kata Rasulullah SAW, ya, hanya melampaui tenggorokan mereka saja, tidak sampai kepada hati mereka, tidak bermanfaat. Sehingga anda nasihatkan untuk anda pribadi dan antum semuanya untuk terus, ya, atau kita memulai menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, karena itu adalah sebab akan ditinggikannya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di program dari sekarang, memiliki program bagaimana untuk menambah hafalan, memurajaah hafalan. Antum bisa saling berjanji, ya, dengan temannya, ya, dengan saudaranya yang di satu komplek, di suatu perumahan, di suatu masjid atau di suatu PT, sehingga bisa untuk terus saling menyemangati satu dengan yang lainnya dalam menyibukkan diri dengan Al-Quran. Wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kata Allah SWT, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentunya tidak, ikhwatifillah rahimani wa rahmakumullah. Innama yatadhakkaru ulul albab, hanya saja yang mampu mengambil pelajaran yaitu orang-orang yang Allah berikan akal yang sehat, ya, akal yang bersih, maka dia akan mampu menimbang, akan mampu membedakan bahwasanya tidak mungkin sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang Allah berikan pemahaman terhadap agamanya dengan orang-orang yang tidak faham terhadap agamanya. Sehingga dalam syariat ini dibedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak yang berilmu, ya, tidak dianggap sama. Sehingga sungguh hukum yang menyelisihi syar'i, yang menyelisihi syariat Islam ini, tatkala di sana ada hukum yang menyamakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, seperti apa? Parlemen, intikhabat, pemilu, ya, di sana merupakan bentuk-bentuk hukum yang menyelisihi syar'i, karena di antaranya menyamakan suara pendapat orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ya, atau bahkan dengan ahlul ma'asi, ya, dengan ahlul ahwa wal bidah, semuanya sama suara mereka. Maka itu salah satu daripada penyimpangan pemilu, intikhabat ataupun parlemen. Karena dalam syariat Islam ini dibedakan antara orang yang berilmu dan dengan orang yang tidak berilmu. Fala ibrata bil kubri wala bil mulki innamal ibratu bil ilmi wa in kana saghiran aw faqira. Sehingga tidak bisa dijadikan pelajaran, tidak bisa dijadikan patokan dengan kebesaran, dengan kekuasaan, ya. Teranggapnya seseorang bukan karena kebesaran yang dia miliki, bukan karena kekuasaan yang dia miliki, tetapi teranggapnya seseorang dengan ilmu. Tayib. Innamal ibratu bil ilmi. Ya, dijadikan sebagai suatu patokan, suatu pelajaran tatkala seseorang itu berilmu. Artinya tidak dilirik meskipun dia seorang pejabat besar, memiliki tanpa kekuasaan yang besar, ya, ataupun memiliki kekuasaan yang sangat luas, tetapi tidak berilmu, di dalam Islam ini tidak ada nilainya. Ya. Di dalam Islam semua mereka tidak ada nilainya. Tetapi yang dianggap, yang dinilai seseorang di dalam Islam ini yaitu dengan ilmu. Meskipun orang tersebut kecil, ya, remeh, ataupun orang tersebut fakir, sungguh sangat membutuhkan perkara dunianya, tetapi tatkala dihiasi dengan ilmu, maka dialah merupakan orang yang sangat mulia di dalam Islam ini. Tayyib. Sehingga ayat yang sering kita singgung, yang sering kita bawakan, patokan mulianya seseorang patokan terhormatnya seseorang, sekali lagi, bukan dengan dunia, bukan dengan kebesaran, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan kekayaan, harta dan yang lainnya, tetapi mulianya seseorang di dalam Islam ini dengan ilmu. Meskipun dia fakir, ya, meskipun dia hina, meskipun dia kecil, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki jabatan, tetapi tatkala dia dijadikan oleh Allah SWT sebagai orang yang berilmu, maka dia adalah orang yang mulia. Bukan seperti orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang mereka menjadikan patokan kemuliaan seseorang, patokan keutamaan seseorang jikalau Allah berikan harta. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, kata Allah SWT, tatkala mereka diuji, kemudian Allah berikan kepada mereka harta, kekayaan, di antara manusia mengatakan fayaqulu rabbi akraman, berarti Rabbku telah memuliakan aku. Itu tolak ukur manusia, timbangan manusia. Tatkala Allah uji, berikan kepada dia harta yang banyak melimpah ruah, ya, semua serba ada, semua serba dia miliki, dia mengatakan, keluar dari lisannya, Allah telah memuliakan saya dengan harta ini. Itu manusia. Ya. Demikian pula patokan yang ada di manusia, tatkala Allah hinakan dia, Allah sulitkan dunianya, tidak dibukakan kesenangan dunia padanya, dia menilai, menimbang bahwasanya dia sebagai orang yang hina. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya. Adapun tatkala Rabbnya menguji dia dengan dia disempitkan rezekinya, ya, yang lain masya Allah katanya diberikan ini itu, ya, serba ada, hidup mewah, turun naik mobil, pesawat, dia turun naik sepeda ontel umpamanya, ya, seperti itu. Maka orang yang seperti ini, yang tidak tahan dengan ujian Allah SWT, fayaqulu rabbi ahanan, berarti Rabbku telah menghinakan saya. Maka kalla, sekali-kali tidak. Ini adalah anggapan yang keliru, ya, kalau dia menjadikan patokan kemuliaan dengan harta dan patokan kehinaan dengan harta, suatu perkara yang keliru. Tetapi patokan kemuliaan seseorang dan kehinaan seseorang tiada lain dengan ilmu, ya, tiada lain dengan ilmu. Tayyib. Faqad jaa fi sahihil Bukhari, sebagaimana telah datang dalam sahih Bukhari, an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Umar yudkhiluni ma asyakh Badr فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم فدأ ذات يوم فأدخله معهم فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. Dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, nyatalah dahulu Umar radhiyallahu taala anhu memasukkan saya bersama para masyayikh, bersama para orang tua Badr. Umar radhiyallahu taala anhu sebagai Amirul Mukminin ketika itu memasukkan, menderetkan, mensejajarkan Abdullah bin Abbas yang masih kecil, yang masih remaja atau di bawah remaja, bersama para orang tua Badar ketika itu, ya, dalam suatu majelis beliau. Tayyib. Maka tatkala Abdullah bin Abbas melihat, kok yang dimasukkan cuma beliau saja sendiri dari kalangan anak-anak, duduk bersama para orang tua. Ya. Fa ka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Beliau melirik kanan kiri, seolah-olah yang lainnya apa? Sentimen. Iya. Coba antum, kalau antum duduk-duduk bersama yang selevel, kok tiba-tiba ada orang yang tidak selevel? Ya. Matanya otomatis apa? Seperti sinis. Kanan kirinya. Demikian pula perasaan Ibnu Abbas, karena beliau merasa sebagai orang yang paling kecil sendirian, sementara di sekitarnya para orang tua, beliau merasa tidak enak. Baik. Oleh karena itu berkata salah seorang di antara para orang tua Badar ketika itu, "Kenapa wahai Amirul Mukminin, engkau memasukkan anak ini bersama kita, padahal kita pun sama-sama memiliki anak yang seumuran dengan dia?" Iya. Ini ada yang nyeletup seperti itu dari kalangan para orang tua. Kenapa kok anak tersebut dimasukkan bersama kita? Padahal majlis ini kan majlis orang tua. Ya. Kalau seandainya engkau memasukkan dia, kan kita pun punya anak yang sama seperti dia, sebaya, seumuran dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka dijawab oleh Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya dia adalah orang yang berilmu sebagaimana yang kalian ketahui. Ya. Dia adalah orang yang memiliki kedudukan yang sangat mulia sebagaimana kalian fahami. Maka diundang dalam suatu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dimasukkan bersama mereka dalam jajaran ya pembesar-pembesar atau paripurna istilahnya Umar radhiyallahu taala anhu, majlis syura Umar radhiyallahu taala anhu, masuk duduk bersama mereka Abdullah bin Abbas yang masih kecil ketika itu, masih remaja. Tayyib. Maka kata Abdullah bin Abbas, "Tidaklah aku berpendapat dipanggilnya aku ini bersama mereka di hari itu melainkan Umar radhiyallahu taala anhu ingin memperkenalkan tentang sesuatu kepada mereka." Umar radhiyallahu taala anhu ingin memberitahukan kepada mereka tentang sesuatu. Sehingga dalam majelis tersebut dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu ke tengah-tengah para orang tua, majelis orang tua ketika itu, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala?" Apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Ya, di dalam surat An-Nasr, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Coba apa yang kalian ketahui tentang ayat ini? Tayyib. Faqala ba'duhum, kemudian dikatakan oleh sebagian mereka para orang tua Badr dari majlis orang tua tersebut, "Umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh idza nusirna wa futiha alaina wa sakata ba'duhum falam yakul syai'a." Sebagian mereka ada yang ngacung dan mengatakan bahwasanya maksud daripada ayat ini, kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah tolong kita dan tatkala Allah bukakan pertolongan kepada kita. Ya. Maka setelah Allah menolong kita, setelah Allah memberikan kemenangan kepada kita, maka Allah perintahkan untuk kita memuji Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, dan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata sebagian mereka para orang tua ketika itu. Ya, adapun sebagian yang lainnya terdiam, tidak mengatakan sesuatu, tidak menjawab apa itu yang dimaksud dengan ayat tersebut. Faqala li, maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, "Akadzaka taqul ya ibn Abbas?" Apakah demikian pendapat engkau wahai Ibnu Abbas? Ya. Apakah engkau sama pendapatnya dengan mereka para orang tua yang mengatakan seperti tadi tafsiran daripada ayat tersebut? Fakultu, maka aku katakan, "La, bukan seperti itu." Insyaallah, ya. Para orang tua, para syaibah, orang-orang yang telah muncul ya, uban di jenggot mereka, di kepala mereka, ternyata apa, pendapatnya disalahkan oleh anak muda Abdullah bin Abbas. Tayib. Sebagai anak kemarin sore istilahnya. Ya. Kemudian kata Umar, "Qala fa ma taqul?" Kalau begitu apa yang kamu katakan? Apa pendapat engkau tentang ayat tersebut? Kalau dianggap pendapat mereka itu salah, keliru. Qultu, maka kata Abdullah bin Abbas, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu." Itu adalah ciri ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritahukan kepada beliau. Ya. Jadi idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini, surat ini, kata Abdullah bin Abbas, bukan perintah untuk kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah, meminta ampunan kepada Allah tatkala kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi surat ini sebagai ciri bahwasanya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah datang, telah tiba. Sebentar lagi. Ya. Ya, Allah beritahukan dengan turunnya ayat ini. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalik. Idza ja'a nasrullahi wal fath, jikalau datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dibukakannya kemenangan kepada kaum muslimin, itu adalah ciri ajalnya engkau wahai Muhammad. Itu tafsirannya. Tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sehingga jikalau itu adalah ciri ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir, maka bertasbihlah dan memuji Rabbmu dan mohon ampunanlah kepadanya. Ya. Jadi bertasbih dan bertahmid serta beristighfar itu semua dikarenakan karena ajal yang dekat, bukan karena pertolongan. Ya. Bukan karena kemenangan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Faqala Umar, maka Umar mengatakan, "Ma a'lamu minha illa ma taqul." Saya pun tidak mengetahui tafsiran dari ayat tersebut kecuali apa yang engkau katakan. Artinya apa? Tafsir yang benar itu memang yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Abbas. Bahwasanya idza ja'a nasrullahi wal fath sampai akhir surat ini adalah ciri ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena setelah itu apa? Haji wada', dan setelah itu meninggal dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan apa? Tadi yang disinggung oleh beliau Hafizullah Ta'ala, bahwasannya seseorang itu teranggap dengan ilmu meskipun dia kecil. Abdullah Ibn Abbas, meskipun beliau seorang yang kecil, muda belia, tetapi dengan ilmu sebagai orang yang mulia mengalahkan para orang tua ketika itu. Ya. Sehingga dikatakan oleh Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "La ni'mat turjumanil Qur'an Abdullah Ibn Abbas." Ya. Sebaik-baik penterjemah Al-Qur'an, pentafsir Al-Qur'an adalah Abdullah Ibn Abbas. Ya. Demikian pula kata beliau, "Lau adraka asnanana ma asyarahu minna ahadun." Jikalau beliau Abdullah Ibn Abbas sebaya, sebanding, sezaman dengan umur kita, tidak akan ada yang mampu salah seorang di antara kita, para orang tua, untuk menandingi ilmu Abdullah bin Abbas. Para orang tua di zaman Abdullah bin Mas'ud. Ya. Bersamaan antara jarak Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Mas'ud berapa tahun? 36 tahun. Jarak antara Abdullah Ibn Abbas dengan Abdullah Ibn Mas'ud 36 tahun. Ya. Maka dikatakan jikalau Abdullah Ibn Abbas itu hidup sezaman dengan kita, lahirnya sama, di tahun yang sama, itu tidak akan mampu kita menandingi ilmunya. Kenapa? Ini lahirnya jauh kemudian di 36 tahun setelahnya. Tetapi kenapa bisa menyusul ilmu orang-orang yang terdahulu, menandingi ilmu orang-orang yang terdahulu, melampaui bahkan ilmunya orang-orang yang terdahulu yang lahir sebelum Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala. Bukankah ini kemuliaan yang sangat besar, yaitu kemuliaan ilmu yang Allah berikan kepada seseorang, kepada hambanya yang Allah kehendaki. Ya. Maka jika Allah SWT telah memberikan anugerahnya, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Ya. Sebagaimana yang kita sering ucapkan setelah sholat fardu, Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada akan yang bisa menghalangi suatu perkara jikalau engkau memberikannya. Jikalau Allah SWT ingin memberikan kepada seorang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Meskipun suatu makar dikeluarkan, ya, ataupun yang lainnya berusaha untuk menghalang-halanginya, tetapi kalau itu Allah yang memberikannya, pasti akan kita dapatkan, pasti akan kita raih. Meskipun berbagai macam ujian, ya, halangan tetapi kita dapati. Tetapi sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta, tidak akan ada yang mampu memberikan jikalau Allah SWT menghalanginya. Ya, meskipun semua cara telah ditempuh supaya kita bisa meraihnya, Allah SWT tidak menginginkan untuk memberikannya kepada kita, maka tidak akan bisa kita meraihnya, mendapatkannya. Sehingga banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, yang maha mampu. Tayyib. Demikian pula Amr bin Abi Salamah, ya, yang mungkin antum telah mendengar. Beliau seorang anak kecil, 7 tahun. Ya. Tetapi beliau mendapat kedudukan yang sangat mulia di tengah-tengah kaumnya. Dijadikan imam dalam sholat. Kenapa? Karena beliau seorang yang hafidhun di kitabillah, hafal terhadap Al-Quran. Ketika beliau melirik kanan kirinya, tidak ada yang hafal Al-Quran kecuali beliau. Maka beliau diposisikan sebagai imam kaumnya, padahal usianya apa? 7 tahun. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya kemuliaan seseorang tiada lain dengan apa? Ilmu, meskipun dia kecil, meskipun dia miskin, fakir, tetapi dia akan mulia dengan ilmu, ikhwati fillah. Ya. Dan ini yang ada di tengah-tengah kita, ya, ahli sunnah wal jamaah. Tentunya kita mengedepankan ilmu, bukan mengedepankan apa? Ya, semata-mata tua. Memang dalam syariat ini apa? Diperintahkan untuk kita menghormati orang tua. Ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Ya. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak memiliki kasih sayang terhadap anak kecilnya atau kalangan kecilnya dan tidak mengetahui keutamaan orang tuanya yang lebih tua daripada dia. Artinya kita apa, dalam Islam ini pun dididik untuk menghormati orang tua. Tetapi dalam permasalahan-permasalahan yang lain, kita dididik pula untuk mendahulukan ilmu. Ya. Di samping tentunya kita menghormati orang tua. Maka jikalau di sana ada orang tua dan yang paling berilmu, tentunya itu yang paling apa? Didahulukan. Dan jikalau tidak, tentunya apa? Ilmu yang didahulukan. Meskipun dia belum berumur, belum tua. Ya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan ya ummul qaum aqra'ukum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum siapa? Yang Rasulullah pertama sebutkan aqra'ukum li kitabillah. Yang paling hafalnya terhadap Al-Qur'an. Ya. Orang tua disebutkan enggak dalam hadis ini? Disebutkan, tapi apa posisinya? Terakhir. Jikalau tidak mendapatkan orang yang paling hafal dengan Al-Quran, orang yang hafal dengan Al-Quran kan umum sifatnya. Siapa tahu dia tua, ya, muda ataupun kecil. Maka jikalau tidak dapat yang tua, yang kecil, yang muda, ya. Baru setelahnya apa? A'lamuhum bil sunnah, yang paling tahu tentang sunnah. A'lamuhum bil hijrah, atau aqdamuhum bil hijrah, yang paling dahulu hijrah. Baru setelahnya apa? Akbaruhum, tidak ada yang paling pandai dalam Al-Quran, tidak ada yang pandai dalam sunnah, artinya tata cara salat tidak tahu, tidak ada orang yang paling pintar, tidak ada orang yang dahulu berhijrah, baru dipilih yang paling tua. Ya. Menunjukkan apa? Yang diutamakan adalah orang-orang yang berilmu. Demikian pula setelah imam, orang yang paling berilmu tentang Al-Quran, yang mengikuti setelahnya siapa? Rasulullah katakan, yalil imam ulin nuha wal ahlam. Yang mengikuti imam, yang sejajar di belakang imam, yaitu ulin nuha wal ahlam, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai terhadap Al-Quran pula. Tetapi tentunya ingat, kedudukannya di bawah imam. Iya. Kenapa? Karena posisi orang yang di belakang ini akan menggantikan imam sewaktu-waktu dia batal, atau membetulkan imam sewaktu-waktu dia lupa. Ya. Sehingga yang mengikuti imam pun dipilih lagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki hafalan. Seperti itu kedudukannya di dalam Islam, senantiasa mengedepankan ilmu. Tayyib. Karena menunjukkan ilmu adalah sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya pula, wa dzakara Abdul Qasim Ali ibn al-Hasan ibn Hibatillah al-Ma'ruf ibn Asakir fi tarikh Dimashq. Disebutkan oleh Abdul Qasim Ali ibn al-Hasan ibn Hibatillah, yang beliau ma'ruf dipanggil dengan ibn Asakir. Ya, mungkin antum sering dengar nama ibn Asakir. Ini ma'rufnya beliau. Namanya Ali ibn al-Hasan, tetapi ma'rufnya disebut dengan ibn Asakir. Beliau banyak menta'lik, mentahkik kitab-kitab. Dan beliau sendiri memiliki kitab yaitu Tarikh Dimashqi. Ya. Di dalam kitabnya Tarikh Dimashqi, beliau menyebutkan anna Ata'a ibn Abi Rabah Abdun Aswad limra'atin min ahli Makkah. Bahwasanya Ata'a ibn Abi Rabah adalah seorang budak. Ya, ingat, budak di sini apa? Orang yang dijual belikan di zaman dahulu. Bukan budak orang Sunda. Budak letik. Ya. Bukan. Baik. Tapi orang yang dijual belikan, berpindah dari orang lain ke yang lainnya. Baik. Dan beliau adalah budak hitam. Ya, karena kebanyakan budak apa datang dari Ethiopia. Ya. Atau dari Somalia. Baik. Sebagai budak-budak yang hitam legam. Tapi gigi mereka putih. Ya. Keutamaan orang-orang Ethiopia sama orang-orang Somali ini kulit hitam. Ya, dan hitamnya hitam yang tidak didapati di kita, kecuali orang-orang Kristen yang ada di Ambon sana. Hampir mirip hitamnya. Ya. Atau orang Irian Jaya mungkin, dalaman. Tuh, ya. Maka demikian pula halnya dengan Atha ibn Abi Rabah. Beliau seorang budak yang hitam legam, milik seorang perempuan di Ahlul Mekah ketika itu. Ya. Dan kita tahu bahwasanya Atha termasuk muridnya siapa? Ada yang tahu? Atha bin Abi Rabah muridnya siapa? Beliau seorang tabi'in. Muridnya seorang sahabat. Siapa yang tahu? Muridnya Abdullah ibn Abbas, ya. Karena di zaman para sahabat terkenal, di zaman mereka ada 3 madrasatul Quran, ya. Ini menunjukkan tadi semangatnya mereka, menyibukannya mereka dengan Al-Quran, sampai apa, terkenal ma'ruf di zaman para sahabat setelah sepeninggalnya Rasulullah selama ada 3 madrasah, 3 pondok Al-Quran, ya. Yaitu yang pertama pondok Al-Quran yang berada di Makkah, yang dipimpin oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau banyak melahirkan murid-murid beliau dari kalangan tabi'in dan masyhur dalam permasalahan tafsirul Quran, seperti Mujahid, Ikrimah dan juga ini Atha bin Abi Rabah. Kemudian madrasah ma'had pondok yang kedua di dalam Al-Qur'an masyhur tentang tafsir Al-Qur'an, yaitu yang berada di Madinah, yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pun melahirkan murid-murid dari kalangan tabi'in yang mereka semuanya pandai di dalam Al-Qur'an. Demikian pula di Kufah, Irak, madrasah yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pun sama melahirkan murid-murid dari kalangan tabi'in yang mereka pun pandai di dalam Al-Qur'an. Sehingga semua mereka ihtimam mencurahkan perhatian mereka terhadap Al-Qur'an, ya, membuka kesempatan bagi manusia untuk mempelajari Al-Qur'an. Maka mudah-mudahan kita, ya, anak-anak kita, keturunan kita bisa menyibukkan dengan Al-Qur'an pula. Tayyib. Cuman kelebihannya Atha bin Abi Rabah ini, selain beliau berguru kepada Abdullah bin Abbas tentang tafsirul Quran dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran, beliau diberikan keutamaan pula dari sekian murid Abdullah bin Abbas sebagai orang yang paling alim dalam manasikul haji. Orang yang paling pandai dari murid bin Abbas tentang apa? Cara berhaji. Manasikul haji. Sehingga ilmu yang berkaitan tentang manasikul haji kembali kepada Atha bin Abi Rabah ketika itu. Dan ini turun-temurun sampai sekarang ma'ruf. Kerajaan Saudi tatkala datang musim haji pasti menempatkan beberapa ulama di titik-titik yang di sana apa harus dipandu oleh para ulama. Baik itu di Masjidil Haram, di Arafah, di Mina, sudah ditempatkan para ulama. Fungsinya apa? Untuk membimbing mereka dalam berhaji, ya, agar tidak keliru. Baik. Dalam melakukan manasikul haji. Wa kana anfuhu ka'annahu baqilla. Menunjukkan hina dan remehnya. Pertama, Atha bin Abi Rabah seorang budak yang hitam. Yang kedua, seolah-olah hidungnya ini seperti kacang. Wallah alam karena kecilnya atau bagaimana. Ya, menunjukkan remeh dan hinanya beliau di pandangan manusia. Qala wa ja'a Sulaiman ibnu Abdul Malik amilul mu'minin ila Atha huwa wa ibnahu fajalasu ilaihi yusalli. Maka datang Sulaiman ibnu Abdul Malik amilul mu'minin sebagai penguasa ketika itu, sebagai seorang raja ketika itu, dengan kedua putra mahkotanya. Ya. Datang Sulaiman ibn Abdul Malik dengan dua putra mahkotanya menghadap Atha bin Abi Rabah. Ya. Mereka duduk di sekitar Atha yang sedang sholat. Ya. Falamma salla intaqala ilaihim. Famazalu yas'alunahu an manasikil haji. Maka tatkala setelah selesai sholat, bahkan dalam riwayat yang lainnya, ketika penguasa Amirul Mukminin dengan kedua putranya datang, ya, mengetuk pintu Atha bin Abi Rabah, dikatakan maksudnya Atha bin Abi Rabah sedang sholat. Amirul Mukminin ini menunggu selesainya sholat Atha bin Abi Rabah. Tatkala diketuk lagi, diberitakan bahwasanya Atha bin Abi Rabah sedang zikir, menunggu lagi. Menunjukkan apa? Penguasa seorang raja harus sabar menghadapi orang yang berilmu. Ya. Di sini apa? Bukan yang mengalah itu rakyat, tetapi apa? Penguasa. Menunjukkan apa? Bedanya dengan penguasa yang faham dengan ilmu. Ya. Bahkan di sini menunjukkan apa? Seolah-olah yang butuh itu raja, bukan rakyat. Sehingga raja tersebut datang kepada Atha bin Abi Rabah. Kalau dia berkeinginan, dia saja bisa apa? Memanggil Atha bin Abi Rabah untuk datang ke istananya, ke negaranya. Karena dia raja berhak untuk memanggil rakyatnya. Iya. kapanpun dia inginkan. Tetapi di sini menunjukkan kemuliaannya ilmu, justru raja tersebut dan putra mahkotanya datang menghadap Atha bin Abi Rabah, seorang budak yang hina. Maka tatkala sholat selesai, baru ya Atha menghadap mereka. Maka terus mereka, sang raja ini, Sulaiman ibn Abdul Malik dan kedua putranya, bertanya tentang manasikul haji, seperti apa ya, ibadah haji, rangkaian ibadah haji itu seperti apa ya. Karena ma'ruf tadi, masyhur bahwasanya Atha bin Abi Rabah orang yang paling tahu tentang manasikul haji. Wa qad hawala qafahu ilaihim. Dan Atha ketika ditanya oleh raja ini, Amirul Mukminin dan kedua putra mahkotanya, beliau berpaling, menganggap remeh, menganggap sepele ya, tentang kehadiran raja dan kedua putranya. Taib, seolah-olah menganggap cuek saja, biasa-biasa saja ya, seolah-olah tidak menghormati kedatangan seorang raja. Taib. Tsumma qala Sulaiman libnaihi, kemudian berkata Sulaiman kepada dua anaknya, kuma faqama, berdirilah kalian berdua. Maka berdiri kedua anaknya. Faqala, kemudian Sulaiman mengatakan, ya bunayya la taniya fi talabil ilmi, wahai putraku ya, atau wahai putraku, janganlah kalian berdua merasa letih, merasa capek dalam menuntut ilmu ya. Fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdil aswad, karena sesungguhnya aku tidak akan melupakan kehinaan kita di hadapan budak ini. Iya. Di raja merasa hina di hadapan seorang budak. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya di hadapan seorang budak yang berilmu, sehingga mewasiatkan kepada kedua putranya, jangan sampai letih dalam menuntut ilmu, jangan merasa capek. Artinya apa? Terus bersemangat untuk menuntut ilmu, membekali dengan ilmu. Karena kita sekarang hina di hadapan budak yang legam ini, hitam legam ini, tidak ada nilainya, padahal seorang raja. Iya. Maka antum tentunya bisa perhatikan bagaimana mulianya Atha bin Abi Rabah ya, dibandingkan dengan Amirul Mukminin ketika itu. Sampai pun dia datang menghadap Atha ya, sampai dia rela menunggu atau mengorbankan waktunya untuk bertemu dengan seorang alim, bertanya tentang permasalahan din. Sudah difahami insyaallah. Ya, maka sekali lagi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ini semua adalah dorongan bagi kita untuk terus ya, tidak merasa letih, tidak merasa capek atau tidak merasa puas dengan ilmu yang kita raih, dengan ilmu yang kita pelajari. Ya. Al ilmu kabahrin jahirin. Ya. Kata seorang penyair, ilmu itu seperti lautan luas. Ya. Tidak bisa untuk kita meraihnya walau marasahu alf sanah, meskipun kita mempelajarinya selama 1000 tahun. Sedangkan umur kita Allah berikan berapa tahun? Apakah ada 1000 tahun? Ya. 100 tahun juga apakah ada? Ya. Maka jikalau kata seorang penyair 1000 tahun tidak akan mungkin bisa meraih ilmu, bagaimana dengan umur kita yang sedikit? Bagaimana dengan umur kita yang cuma puluhan? Ya. Di mana letaknya ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang belum kita pelajari? Jauh dan jauh. Ya. Dibandingkan mungkin antara langit dan bumi. Ya. Seberapa ilmu yang kita raih sampai detik sekarang ini atau sampai waktu ajal kita menjemput nanti. Ya. Ingat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya al-ilmu wasi'un katsir wal umru qasir. Ilmu itu luas dan banyak, seperti umur kita itu apa? Sedangkan umur kita itu pendek. Sehingga dalam meraihnya tentunya apa, harus butuh banyak pengorbanan. Ya. Dalam kita ingin meraih ilmu tersebut. Ya, sehingga ilmu la yunalul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan badan yang santai. Ya. Yang enak, tetapi tentunya harus apa, melewati capek, ya, melewati ujian, keletihan, kepayahan, sehingga benar-benar ilmu tersebut akan diraih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.